hatimu, hatiku berbisik dalam kerinduan. Seribu kata terucap mesra yang ku harapkan, yang ku impikan. Tatapmu, hatimu, tiada lagi seindah dulu. Tiada kata pernah kau bisikkan.